إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kembali kita dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan di majelis min majalisil ilm. Semoga Allah taala memberikan keikhlasan kepada kita untuk kita menjalankan berbagai ibadah kepadanya, termasuk adalah talabul ilm. Dan semoga Allah taala menjadikan majelis kita menjadi sebab bertambahnya amal ibadah kita, menjadi sebab diberikannya barokah untuk kehidupan kita, di mana semoga Allah taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya Allah taala menghendaki kita kebaikan, sebagaimana hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dalam perkara agama. Alhamdulillah, majlis kita tidak lain hendak kita mendalami, memahami bimbingan syariat agama ini, bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, agar kita diberikan pemahaman yang benar, yang dengannya akan menjadikan kebaikan untuk kita, dunia kita maupun akhirat kita. Ikhwani fiddin rahimani rahmatullah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab shalah bab satratil musalli, bab sutratil musalli yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Bulughul Maram beliau. Bab yang menjelaskan tentang sutrahnya orang sholat. Sutrah adalah ma yaj'aluhul musalli amamahu liman ilmurur baina yadayh. Sutrah adalah pembatas yang seorang sholat menjadikannya di hadapannya untuk menghalangi orang yang tidak lewat di hadapannya antara dirinya dan antara pembatas sutroh tersebut. Ini pengertiannya. Di sana terdapat hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah semestinya selayaknya untuk kita mengerti dan memahami bimbingan hadis-hadis Rasul Alaihi Wasallam terlebih terkait dengan amalan ibadah sehari-hari kita, amalan sholat kita. Kita perhatikan ketika manusia tidak memahami bimbingan hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam karena tidak mempelajarinya, maka kita dapati sekian banyaknya manusia mereka sholat, mereka terjatuh ke dalam kesalahan namun tidak merasa dirinya salah. Demikianlah sebab kejahilan karena tidak berilmu. Sekiranya dia berilmu maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dia mengamalkan apa yang menjadi tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam yang terkait dengan pelaksanaan sholat dia sehari-hari. Maka ini termasuk ikhwan yang jazakumullah, satu perkara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab sholat, karena ini adalah bagian dari tuntunan yang terkait dengan pelaksanaan sholat kita, yaitu bab sutratil musalli, bab yang menjelaskan tentang sutrah, pembatas yang diletakkan di hadapan orang yang sholat untuk menghalangi orang yang hendak lewat di depan orang yang sholat tersebut. Antara dia dengan pembatas itu kalau mau lewat dihalangi, dilarang. Akan kita jelaskan melalui hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam yang diterangkan oleh para a'imah, para ulama, masalah sutrah bagi orang sholat ini. Hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di antaranya adalah di kitab saya nomor hadis 220. Qala an Abi Juhaim Ibnu Haris radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul maru baina yaday musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyaki fa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadai. Muttafaqun alaih wa lafdu lil Bukhari. Wa waqa'a fil bazar min wajhin akhar arba'ina kharifa. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Abu Juhaim Ibnu Al-Haris radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli." Kalau sekiranya orang yang lewat di hadapan orang salat itu mengetahui madza alaihi minal ismi, apa yang akan dia dapatkan berupa dosa. Lakana ayyaki fa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Niscaya dia berdiri selama 40. Tidak disebutkan dalam hadis ini 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Kalau sekiranya dia berdiri 40, maka lebih baik bagi dia daripada dia lewat di hadapan orang salat. Hadis muttafaqun alaih dan lafadznya lafadz Imam Bukhari. Disebutkan di dalam kitab Imam Al-Bazzar rahimahullah dengan lafaz yang lain arba'ina kharifah, 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan. Hadis ini ikhwan wa jazakumullah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hanya saja yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adanya tambahan minal ismi. Kalau sekiranya orang yang lewat di hadapan orang salat itu mengetahui apa yang menimpa dia minal ismi berupa dosa, maka tambahan minal ismi ini tidak ada disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari maupun Sahih Muslim. Bahkan di dalam kitab-kitab sunan pun tidak disebutkan adanya tambahan minal ismi. Ini tambahan yang diberikan oleh sebagian rawi, yaitu rawi yang bernama yakni Al-Kasmihani, satu rawi dari Sahih Al-Bukhari. Namun yang rajih, yang benar tidak didapati dalam periwayatan-periwayatan lafadz minal ismi. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, lafadz arba'ina, 40. Juga tidak didapati adanya keterangan 40 yang dimaksudkan, apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Sementara di riwayat Imam Bazzar, lafadznya adalah arba'ina kharifah, 40 tahun perjalanan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Abu Nadr yang membawakan riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya, dia sendiri mengatakan, rawi tersebut mengatakan, la adri aqala arba'ina yauman au syahron au sana. Saya tidak tahu apakah beliau mengatakan 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya dari riwayat-riwayat hadis, sehingga sebagiannya mengatakan termasuk yakni Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, bahwasannya tambahan arba'ina kharifah, 40 tahun perjalanan, itu adalah tambahan yang syadah, yang ganjil. Dan yang sahihnya, riwayat yang sahih, termasuk yang di Sahih Al-Bukhari maupun Sahih Muslim, di dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 510, Sahih Muslim nomor hadis 507, tidak ada lafadz minal ismi. Maka kalau kita menghafal, yang benar adalah tanpa lafadz minal ismi dan tidak ada lafadz yakni arba'ina kharifah. Cukup arba'ina saja. Lau ya'lamul maru baina yaday musallim madza alaih lakana ayyati fa arba'ina khairan lahu min ayyamur baina yaday. Begitu saja minal ismi dan kharifahnya tidak usah disebutkan. Nah, sekali lagi artinya kalau sekiranya orang yang lewat di hadapan orang salat itu tahu apa yang menimpa dirinya, niscaya dia berdiri selama 40. Sekali lagi tidak disebutkan 40 hari kan, atau 40 bulan, atau 40 tahun. Taruhlah, diambil yang paling sedikit, 40 hari. Nah, 40 hari. Ikhwan wa jazakumullah, 40 hari berdiri. Gimana rasanya? Berat atau tidak ya? Itu sudah siksaan berat. 40 hari lamanya berdiri. Apalagi kalau yang dikendaki, maksudnya misalnya 40 bulan, lebih-lebih lagi. Apalagi 40 tahun. Sebagian ulama menyatakan lebih dekat pemahamannya ke 40 tahun. Karena keumuman hadis kalau disebutkan lama itu kecenderungannya adalah 40 tahun. Yaitu 40 kharifah, 40 tahun perjalanan. Berdiri. Sekali lagi, taruhlah minimal 40 hari saja itu sudah berat, siksaan berat. Maka berdiri 40 hari minimal, taruhlah ditaruh, diambil yang minimal. Itu lebih baik bagi dia dibandingkan dia lewat di hadapan orang sholat. Maka ini adalah perkara dosa. Lewat di hadapan orang sholat, artinya di hadapan orang sholat yang antara orang sholat dengan sutroh. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Maka dari hadis ini pembahasannya adalah yang pertama, hukmul murur baina yadai musalli. Hukum melewati di hadapan orang sholat. Hukum lewat di hadapan orang sholat. Maka hadis yang kita baca ini menunjukkan tahrimul murur baina yadai musalli. Haramnya lewat di hadapan orang sholat. Antara orang sholat dengan sutrah. Untuk itu al-imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah di dalam kitab At-Tamhid jilid yang ke-21 beliau mengatakan la khilafa bainal ulama fi karahiyatil murur baina yaday musalli wal ismu 'alal mari baina yaday musalli faqal ismi 'alal ladhi yada'ahu yamurru baina yaday wa kilahuma asin. Kata al-imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang karohiyatul murur. Lafaz beliau karohiyah. Karohiyah kalau secara lafaz itu makruh. Namun perlu antum ketahui, para ulama'ul mutaqaddimin, ulama-ulama dahulu, mengistilahkan makruh itu juga diberlakukan kepada yang haram. Yang dimaukan makruh adalah yang haram. Nah, ini ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama dahulu. Kalau ulama-ulama sekarang cenderung makruh beda dengan haram, haram beda dengan makruh. Nah, kata beliau yang menunjukkan karohiyah dimaksudkan di sini adalah haram adalah lafaz berikutnya. Kata beliau, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang karohiyatul murur baina yadil musalli. Haramnya orang yang lewat di hadapan seorang yang sholat. Wal ismu alal mar, ya, dosa untuk orang yang lewat di hadapan orang sholat. Berarti ini menunjukkan karohiyahnya itu haram. Kenapa? Kalau sekiranya karohiyah yang dimaksudkan adalah makruh, istilah orang sekarang, maka tidak akan ada dosa. Namanya makruh kan dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan lebih utama, dapat pahala, kan begitu. Kalau dikerjakan tidak dosa, itu makruh. Nah, beliau mengatakan di sini, wal ismu alal mari ala baina yadai musalli. Orang dosa bagi orang yang lewat di hadapan orang salat, faqal ismi alal ladzi yad'ahu yamur baina yadai. Lebih besar dibandingkan dosa orang yang membiarkan orang lewat di hadapannya. Nanti ada pembahasan orang yang sholat. Nah, dia membiarkan orang melewati di hadapannya, sementara dia tahu hukumnya dan mampu mengerjakannya. Dia tidak halang-halangi, dia biarkan, dia dosa. Orang sholatnya itu dosa, membiarkan orang lewat. Sholatnya tetap sah, dia dosa. Nah, orang yang lewat itu sendiri dosanya lebih, melebihi orang yang membiarkan, orang sholat yang membiarkan dia lewat. Kata Al-Imam Abdul Bar, dan ini beliau mengatakan la khilafa bainal ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Wa kilahu ma'asin, kedua-duanya bermaksiat. Yang lewat juga maksiat, kena dosa. Orang salat yang membiarkan orang lain lewat di hadapannya, dia biarkan, dia juga maksiat, dosa. Idza kana bin nahyi aliman, apabila dia terhadap larangan tersebut tahu. Tahu kalau itu terlarang. Wal maru asaddu isman idza ta'ammada dzalik. Dan orang yang lewat itu lebih-lebih lagi dosanya kalau dia sengaja. Kalau dia sengaja. Kalau tanpa sengaja maka namanya al-aqta, salah tanpa sengaja, maka Allah Ta'ala ampuni. Innallaha tajawaza an ummati al-khata'u wa nisyan wa mastukriha alaih. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan untuk umatku orang yang salah tanpa sengaja. Yang kedua orang yang lupa. Yang ketiga adalah orang yang dipaksa. Ikhwani fillah jazakumullah. Beliau mengatakan orang yang lewat dengan sengaja itu dosanya lebih. Wa hadza mimma la a'lamu fi khilafan. Kembali Al-Imam Abdul Bar di kitab At-Tamhid, beliau mengatakan ini aku tidak ketahui adanya perselisihan di kalangan para ulama. Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, disebutkan dalam kitab Maratibil Ijma. Kata beliau, wattafaqu ala karahiyatil murur bainal musalli wa sutratihi wa anna fa'ila dzalika athimun. Kata beliau, para ulama sepakat tentang haramnya orang yang lewat di hadapan orang sholat dan sutrohnya. Di antara orang sholat dan sutrohnya. Dan bahwasannya pelakunya adalah orang yang berdosa. Yang lewat di hadapan orang sholat dengan sutrohnya itu maka dosa. Bahasa karohiyah, baik itu Al-Imam Ibn Abdul Bar, begitu juga Al-Imam Ibn Hazm, sekali lagi adalah haram. Ini ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan wa hakahu Tirmidzi an ahli al-ilmi wa qad hamala itlaqaha ula'i lil karohah ala tahrim. Fa inna mutaqaddimil ulama kanu yasta'miluna dzalika kathir. Al-Imam At-Tirmidzi membawakan dari kalangan ahlul ilm bahwasannya mereka mengitlakkan kata-kata karohah itu adalah alat tahrim pada makna tahrim haram. Karena para ulama terdahulu mereka menggunakan istilah karohah itu banyak yang dimaukan adalah maknanya haram tahrim. Nih, jangan sampai salah memahami ucapan Al-Imam Ibnu Abdul Barr ataupun Al-Imam Ibnu Hazm. Oh, itu kan makruh. Imam Ibnu Abdul Barr saja mengatakan karohiyah, itu juga Ibnu Hazm. Perlu diketahui maksud karohiyah menurut ucapan beliau adalah maknanya tahrim, yakni haram. Lebih-lebih beliau menegaskan pelakunya dosa. Kalau sekiranya karohah itu makruh, ya enggak perlu dibicarakan pelakunya dosa. Namanya pelakunya dosa itu berarti haram. Step by step. Pelan-pelan. Nanti ya dibahas. Ini baru bahas hukum orang lewat. Caranya nanti kita bahas. Masalah berikutnya adalah apakah dosa atau apakah haram orang yang lewat di depan orang sholat yang orang sholat itu tidak menggunakan sutra. Paham ya? Kalau tadi pembahasannya orang sholat di depannya ada sutra, lewat di depan orang sholat antara orang sholat dengan sutra haram, dosa pelakunya. Sekarang kalau ada orang sholat gak pakai sutra, kita lewat di depannya, nah, kita lewat di depannya, apakah haram juga? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menegaskan di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, wa fi qadri al-qurbi alladhi yamna'ul murur fihi wajhan li ashabina. Ukuran dekat yang orang itu memang asalnya dilarang lewat di depan orang sholat, yakni ukuran dekatnya itu antara orang sholat dengan sutra. Antara orang sholat dengan sutra. Walaupun dia pakai sutra, walaupun dia enggak pakai sutra, lewat di depannya. Ini ukuran dekat. Maka ada dua pendapat di kalangan kami, kata beliau. Yang pertama, annau mahdudatun bisalasati adru. Ukuran dekatnya itu adalah ukurannya 3 hasta. 3 hasta. Nah, ini mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana dalam hadis Bilal radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil Ka'bah wa bainahu wa bainal jidar salasatu adru. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah antara beliau dengan tembok di depannya, tembok yang di depannya itu adalah 3 hasta. Nah, jadi kalau kita perkirakan 3 hasta, nah itulah tempat berdiri. Ya, sekitar ini. Ujung karpet sama situ. 3 hasta. Itu ada hadis yang lainnya nanti yang kita bahas, yakni tempat sujud beliau antara dengan sutra atau dinding, kalau sutranya dinding itu hanya sekedar anak kambing bisa lewat. Jadi tempat sujudnya beliau misalnya di sini, ini tembok, tempat sujud dengan tembok itu ada jarak sekedar anak kambing bisa lewat. Jaraknya itu sekitar anak kambing yang hanya bisa lewat. tempat sujudnya. Dan itu tepat. Ya, ini kalau tempat berdirinya kaki itu ada 3 hasta, diukur 3 hasta. Kalau dipraktekkan nanti antum sujud, antara antum tempat sujud antum dengan tembok atau sutroh itu sekitar, ya ini jarak perkiraan anak kambing yang bisa lewat. Nah, itu jarak sutroh, nanti akan dibahas lebih detail. Cuman ini pembahasannya adalah kalau itu masih ukuran baru 3 hasta, dekatnya itu tadi adalah 3 hasta di depan orang sholat, li'annaha muntahal masnun fi wad'i sutrah, itu tempat yang yakni akhir penempatan sutrah, maka itu terlarang. Terlarang. Pendapat yang kedua, ukuran dekatnya adalah haddu bima lau masa ilaihi lidaf'il mari au ghairihi. Ukurannya adalah dekatnya itu seukuran kita bisa menahan orang lewat. Tangan kita kalau begini. Kalau selebihnya berarti tidak terkena hukum. Nah. Ini pendapat yang kedua. Yang kedua ini adalah berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, di mana beliau mengatakan takdiruhu biqadri qadafahu bil hajar. Nah, ukurannya adalah seukuran qadaf. Ini pendapat yang lain. Apa? Ini bukan pendapat yang kedua. Ini pendapat yang lain tapi lemah pendapat ini. Ya, ini ukurannya adalah ukuran kalau kerikil itu dilempar. Kerikil itu dilempar begini, maka itulah sejarah itu tidak boleh. Tapi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, hadis Abdullah bin Abbas ini adalah hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Nah. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat ukurannya terlarang itu adalah kalau jarak sujud. Jarak sujud. Ya, yes, hampir sama dengan ya ini ukuran kita bisa mencegah. Nah. Ini hanya jazakumullah ukuran terlarang lewat walaupun tidak ada sutrah. Al-Imam Ibn Abdul Bar, ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, terlarang yaitu kalau itu dekat dengan orang sholat seukuran yaitu 3 adruk, 3 hasta. Satu pendapat, pendapat yang lain adalah seukuran kita bisa menahan. Jadi tetap terkena hukum haramnya kita lewat di depan orang sholat walaupun dia tidak pakai sutra. Kemudian masalah berikutnya adalah hukum lewat di depan makmum. Hukum lewat di depan makmum. Misalnya jamaah sholat, kita berada di shof pertama atau shof kedua, sementara shof di belakang kita banyak, kita batal. Nah, namanya batal, kita harus memperbaiki toharoh kita, wudu. Mana ini? Lewat ke kanan, lewat melewati orang sholat, ke belakang ya, juga melewati orang sholat. Ehwan wa jazakumullah, perlu diketahui masalah ini, hukum melewati atau lewat di depan makmum. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 76, Sahih Muslim nomor hadis 504. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, akbaltu raqiban ala himarin atanin wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bi Mina ila ghairi jidal famarartu baina yaday ba'di saffi fanazaltu wa arsaltu atana tartau wa dakhaltu fi saffi falam yumkir dalika alayya ahadun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku datang dengan mengendarai khimar. Aku datang dengan mengendarai khimar. Keledai. Dan waktu itu aku sudah berumur dekat ihtilam, dekat baligh. Sudah mau menjelang baligh. Dan Rasulullah SAW sedang sholat mengimami manusia di Mina ila ghairi jidar, tanpa menghadap ke tembok. Ini nanti ada pembahasannya. Berarti apakah Rasulullah SAW tidak pakai sutra? Maka tidak bisa dihukumi demikian. Ila ghairi jidar, tidak menghadap ke tembok, bukan berarti tidak pakai sutroh. Bisa kemungkinan pakai sutroh, tapi bentuknya bukan tembok. Karena ada riwayat-riwayat nanti yang bisa digunakan sutroh itu adalah bukan hanya sekedar tembok. Ada pembahasannya, insya Allah. Famarartu baina yadai ba'di saf, maka aku melewati di hadapan sebagian saf, makmum sholat yang saf. Beliau lewat. Nah, lewat di depan saf. Fa nazaltu warsaltu atana tartaum. Maka aku turun dan aku biarkan keledai itu kemudian cari makan. Jadi dia di depan lewat depan saf itu tadi masih pakai naik keledai. Yang menjadi sahih di sini, wa dakhaltu fi safi, kemudian aku masuk saf, falam yungkir dzalika alayya ahadun, tidak ada seorang pun yang mengingkari, yang menghalangi, yang melarang diriku. Nah, dari hadis ini ikhwan jazakumullah, Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah beliau mengatakan, hadis Ibnu Abbas hadza yakhussu hadis Abi Sa'id, idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi. Hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini menjadi tahsis, pengkhususan dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, yaitu apabila seseorang di antara kalian salat, maka jangan dia biarkan seorang pun lewat di hadapannya. Nah, hadis yakni Abi Sa'id Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu ini, Rasulullah SAW menuntunkan kita kalau kita sholat jangan dia biarkan ada orang lewat di hadapannya. Ini umum dikhususkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yaitu kecuali kalau kita posisinya sedang makmum. Orang lewat di hadapan makmum maka tidak mengapa, tidak terkena yakni dosa. Dan kita makmum tidak perlu menghalang-halangi orang yang lewat di hadapan kita. Ini yang diamalkan oleh para sahabat. Sebagaimana yang katakan oleh Abdullah bin Abbas, aku tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mengingkari. Kenapa demikian? Ikhwan jazakumullah, sutrahnya makmum itu adalah sutrahnya imam. Sutrahnya imam itu adalah sutrahnya makmum. Kalau di depan lewatnya di depan imam itu yang tidak boleh. Kalau di depan makmum boleh. Nah, jazakumullah. Jadi larangan yang ada di dalam hadis yang kita baca tadi, begitu juga hadis Abi Sa'id, idza kana ahadukum yusolli, apabila seorang di antara kalian salat, fala yada ahadan yamuru baina yadayhi, jangan dia biarkan seorang pun lewat di hadapannya. Ini berlaku bagi imam dan bagi orang yang salat munfarid sendirian. Kalau dia makmum, ada orang di hadapannya lewat, maka tidak mengapa. Namun dijaga adab, kita lewat bukan berarti sebebas kita ya mau lari-lari, mau jingkrak-jingkrak. Tidak. Nah, karena kita tidak boleh mengganggu orang yang sholat. Sehingga kata beliau, kata Al-Imam bin Abdul Bar, fa inna dzalika mahsusun bil imam wal munfarid, karena yang demikian itu khusus bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Fa amal makmum fala yadurruhu man marra baina yadayhi, adapun makmum tidaklah membahayakan bagi dia kalau ada orang lewat di hadapannya. Yang lewat juga tidak dosa, makmum yang membiarkannya pun juga tidak dosa. Justru kalau kamu halang-halangi, kamu yang salah. Berarti kamu cuman baru dapat satu hadis. Ya kan? Baru dapat satu hadis, hadisnya Abi Sa'id. Idza shalla ahadukum fala yada ahadan ayyamu rabbaina yadayhi. Baru itu yang didapat. Kalau salah seorang di antara kamu salat, jangan biarkan ada seorang pun lewat di hadapannya. Ini satu hadis, dia amalkan. Nah, sementara di sana ada hadis tentang makmum itu bagaimana. Sila pentingnya kita belajar ikhwanul jazakumullah, karena agama itu adalah harus dengan jam'ul adillah, menggabungkan dalil-dalil yang ada. Nah, sekali lagi, fa'amal makmum fala yadurru man marra baina yadayhi li hadis Ibn Abbas hadza, maka makmum tidaklah membahayakannya adanya orang lewat di hadapannya berdasarkan hadis Abdullah Ibn Abbas ini. Kata beliau, wa hadza kulluhu la khilafa fi bainal ulama, ini semua tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Selesai pembahasan satu hadis tentang lewat di hadapan orang salat. Hadis berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli. Faqala mislu mu'akhiratir rahl. Akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya di waktu perang Tabuk tentang sutrahnya musalli, orang yang salat. Ukuran sutrahnya orang yang salat seberapa? Maka dijawab oleh Rasulullah sallam, mislu mu'akhiratir rahal. Seperti pelana unta. Tingginya itu seukuran pelana unta. Tempat duduk yang dipasang di atas unta atau kuda itu kan ada sandarannya untuk punggung. Nah, itu ukurannya. Beliau mempermisalkan. Jadi pembahasannya ini adalah miqdar tul sutrah, ukuran panjangnya atau tingginya sutrah. Ikhwani jazakumullah, Imam Ahmad mengatakan tulu hadira ukurannya adalah sedira. Sehasta. Ini kata beliau. Ini juga pendapat Imam Atha, Imam As-Sauri dan yang lainnya. Di dalam riwayat yang lain, ad-dira yang dimaksudkan adalah ad-mud-dira, tulang-tulangnya, yaitu dari ujung ini siku sampai sini. Sini sampai sini. Ini juga pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafi'i. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, menjamak dari pendapat-pendapat yang ada, wa dhahir yang nampak adalah anna hadza ala sabili takrib la tahdid. Ini ukurannya adalah perkiraan, bukan sebagai batasan. Ya kira-kira semisal pelana unta. Nah, pelana unta namanya pelana unta. Pelana antara unta satu dengan unta satunya dan unta satunya bisa jadi beda-beda. Tinggal orang yang buatnya. Namun standarnya ya kira-kira segitu perkiraan. Nah, seperti yang disebutkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tadi, ya seukuran dirok dari sini sampai sini. Nah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin yakni memberikan takrif perkiraan dalam sentimeter, yakni 40 cm. Perkiraan sekitar sini sampai sini lah. Sekitar 40 cm. Nah, artinya ikhwan jazakumullah, enggak perlu antum nanti sholat bawa meteran setiap sholat. Ya. Enggak ada tembok, cari bangku, bangku diukur dulu. Ya kira-kira lah. Oh ya, cukup untuk setelah. Ya, ya. Nah, kurang segini sampai segini. Kalau kurang, ya jangan dipakai. Kalau ada pilihan yang lain. Kalau ada pilihan yang lain, cari yang seukuran itu. Kata beliau Al-Imam Qudamah, ini adalah misabili takrib, perkiraan, bukan pembatasan harus sekian, tidak. Li'anna Nabi SAW qaddaraha bi akhirati rahal. Karena Nabi SAW memberikan ukurannya seperti ukuran, yaitu pelana unta. Wa akhirat rahal tahtalifu bitul wal qisar. Namanya pelana unta ya beda-beda tingginya, pendeknya. Fataratan takunu dira, terkadang seukuran dira sehasta. Fataratan takunu aqallu minhu, bisa jadi kurang sedikit darinya. Fama qaraba dira ajza'a al istitaru bihi wallahu alam. Kapan itu mendekati ukuran satu dirok, satu hasta, maka itu sudah sah sebagai satr, sutroh. Wallahu a'lam. Demikian beliau mengatakan dalam kitab Al-Mughni. Kemudian kaitannya dengan hadis ini adalah pembahasannya kalau itu tinggi. Terus ukuran lebarnya seberapa? Nah, tingginya sudah jelas ya. Sekarang ukuran lebarnya seberapa? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah masih dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan, "Fa amma qadruha fil iladi wad-diqqah" fala haddalahu na'lamuhu. Adapun ukuran tebal tipisnya, maka tidak ada batasan yang kita ketahui. Tidak ada batasan. Nah, lebarnya atau tebalnya tidak ada batasan. Tebal tipisnya atau lebarnya tidak ada batasan. Fa innahu yajuz an takuna daqiqatan kasahmi wal harbi wal harbati. Karena boleh sutra itu daqiqah, tipis, seperti anak panah atau tombak pendek. Ada tombak panjang, ada tombak pendek. Ukurannya ya sejari tebal tipisnya, lebarnya. Boleh. Wa ghalidatan kal haiti. Begitu juga boleh tebal seperti lebar seperti dinding. Intinya Yohanes Jemos bagiannya menerangkan yang bagi antakuna mutamayyizatan yaroha man arodal murur. Yang penting ya mumayyizah, ada beda ya, ada yang tegak diberdirikan ketika orang lewat itu tahu. Itu ukurannya. Jadi ya jangan nanti bawa lidi, satu biji lidi. Nah, orangnya nggak tahu lah. Ya harus bisa nampak terbedakan dengan sekitarnya. Kecuali kalau terpaksa. Kecuali terpaksa nggak ada yang lain. Pakai tas setinggi ini kan cukup. Berdirikan, orang nampak. Kan. Demikian diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Sekarang pembahasan yang ditanyakan tadi, ukuran posisi di depannya antara orang sholat dengan sutroh, seberapa ukurannya? Jumhur ulama, sebagaimana yang kita terangkan tadi, adalah ukuran jarak orang sholat dengan sutroh itu adalah salah satu adru. 3 hasta. 6. Dalilnya adalah hadis Bilal radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil Ka'bah wa bainahu wa bainal jidar salasatu dira' atau salasatu adra. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah antara beliau dengan tembok Ka'bah itu adalah 3 hasta. Ini pendapat jumhur. Imam Malik, begitu juga Al-Hasan Al-Basri, beliau berpendapat laisa laha haddun, tidak ada batasannya. 3 dirok misalnya atau 4, itunya taruh di depannya yang cukup. Al-Imam Ibnu Battal dan yang lainnya mengatakan aqallu ma yakunu bainal musalli wa bainas sutratihi mamarrasyah. Minimal ukurannya antara orang yang sholat dengan sutrohnya itu adalah tempat lewatnya kambing. Berdasarkan hadis Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, kana bainal musalli musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal jidar mamarrasyah, adalah antara tempat sholatnya Rasulullah dan antara tembok itu adalah lewatnya seekor kambing. Ini di jama' ihwan jazakumullah artinya lewatnya kambing atau dalam riwayat yang lain anak kambing itu adalah tempat sujudnya beliau. Adapun tempat berdirinya beliau itu adalah ukuran 3 dirok tadi. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan menukilkan ucapan Imam Al-Qurtubi waqad hamala ba'du suyuhina hadis mamarrasyah ala ma idza kana qa'iman. Wa hadis salasa adru ala ma idza raka au sajada. Adalah sebagian masyayikh kami, guru-guru kami menjadikan hadis memarosyah lewatnya anak kambing itu adalah ketika beliau ruku atau sujud. Nah, jarak tempat sujudnya dengan jidar masih ada senggang. Ya, tidak nempel tembok kepala beliau, masih ada jarak lewat kambing bisa. Adapun tiga dirok tadi adalah tempat berdirinya ketika beliau sholat berdiri. Naam. Dan inilah pendapat jumhur ulama, yakni tiga adruk, tiga hasta tempat berdirinya dengan sutra. Nah, ini tembok. Antum berdirinya di karpet yang kedua ini. Nah, maka ini kurang tepat. Ya, tepat. Di sini, ini juga masih kurang tepat. Maju. Kaki antum di sini bergerak dengan temboknya. Ketika sholat sendirian. Nah, ketika sholat sendirian. Kalau ya ini makmum karena imamnya di sini enggak diantum. Demikian. Makmum sekali lagi seperti hadis yang kita lewat tadi, hadis Abdullah bin Abbas, tidak susah-susah cari sutroh karena makmum itu sudah terwakili sutrohnya imam. Sutrohnya imam. Alhamdulillah. Misalnya di depan imam sudah ada sutroh, antum makmum panjang makmumnya sana terbuka, tidak masalah. Semisal antum misalnya sholat di tanah lapang, sholat id, maka cukup itu yang sutroh adalah imamnya. Makmum di depannya lapangan tidak ada sutroh, tidak jadi masalah. Karena sutrohnya imam itulah sutrohnya makmum. Sehingga orang yang lewat yang dilarang adalah antara imam dan sutrohnya. Adapun lewat di depan makmum, maka tidaklah mengapa. Ketika itu di ada hajah, ada kebutuhan mesti lewat. Selesai jarak tentang antara tempat sholat dengan sutroh. Hadis berikutnya adalah wa an Sabrah ibni Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin ahrajul hakim. Dari sabda Ibnu Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, hendaknya seorang di antara kalian menjadikan sutroh di dalam sholatnya walau hanya dengan saham anak panah. Nah, walaupun pakai anak panah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Namun Ibn Al-Zakmullah, hadis dengan lafaz ini adalah lemah. Nah, pada sanadnya terdapat rawi bernama Abdul Malik Ibn Rabi Ibn Sabrah, dan dia adalah do'if sebagaimana dilemahkan oleh Al-Imam Ibn Ma'in, Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Begitu juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, namun juga hadisnya lemah. Dari hadis ini ada beberapa pembahasan yang kita akan bahas ikhwanul jazakumullah. Pertama adalah lafaz liyastatir. Nah, hendaknya memakai sutroh. Apa hukum memakai sutroh? Ini pembahasannya. Kalau tadi kan hukum apa? Lewat di depan orang sholat, ya kan? Apa hukum menjadikan sutroh? Ini yang pertama pembahasannya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah sutroh di Ka'bah. Begitu juga sutroh di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Bagaimana pembahasannya? Nah. Kemudian perintah, yakni mendekat ke sutroh. Bagaimana pelaksanaannya? Ukuran mendekat ke sutroh. Ini termasuk pembahasan semisal seorang makmum. Dia adalah datang terlambat, berarti masbuk. Nah, masbuk, imam sudah selesai, jamaahnya sudah selesai, dia melanjutkan sholat. Di depannya tidak ada sutroh lagi, tidak ada orang duduk di depannya, di shof di depannya. Ada, dia harus melangkah. Apakah dituntunkan dia mendekat sutroh dengan melangkah, berjalan di tengah-tengah dia sholat itu dalam rangka mengamalkan hadis Rasul, yaitu fal yadnu minha, hendaknya mendekat dari sutroh. Ini nanti pembahasannya. Nah, dan hadis berikutnya, masih ada beberapa hadis pada bab sutroh ini, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kecuali satu pembahasan umum, yakni untuk lebih kita bisa amalkan ya hadzakumullah, yakni pembahasan hukum sutroh. Saya ringkas dari berbagai pendapat dari para ulama, jumhur berpendapat adalah sunnah muakkadah. Jumhur. Sebagian ulama berpendapat adalah wajib. Nah, kalau sunnah muakkadah berarti orang tidak mengerjakannya tidak dosa. Kalau itu wajib, orang yang tidak melakukannya adalah berarti berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Nanti rinciannya akan kita sebutkan khilaf ini dengan dalilnya masing-masing. Namun yang saya sendiri berpendapat mengikuti pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Naam. Di antara yang menguatkan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah dan yang lainnya dari hadis Abdullah Ibnu Umar, la tusalli illa ila sutrah. Jangan kalian salat kecuali menghadap sutrah. Dan hadisnya sahih. Ini yang di antara hadis yang menjadi dalil hukumnya wajib bersutrah bagi orang yang sholat. Ini kesimpulannya, ikhwanul jazakumullah, rinciannya insyaallah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya, dan masalah permasalahan yang lainnya kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang tanyakan? Nah, nah, satu faedah dari lafaz yakni hadis Abdullah bin Abbas, beliau mendekati umur yakni baligh, ini menunjukkan adalah waktu itu kalau istilahnya terkena hukum taklif, hukum syariat, maka akan dilarang oleh sebagian sahabat. Namun sebagian sahabat membiarkan, tidak melarangnya, tidak menghalang-halanginya. Ini menunjukkan adalah kalau yang belum mumayyiz, belum baligh, maka semuanya hukum-hukum syariat itu tidaklah terkena kecuali ketika dia sudah baligh, termasuk lewat di depan orang sholat. Namun sekarang, yakni mimba bitaklim, mimba bitakdib, Wa min bab ta'wid. Dijelaskan oleh para ulama dari masalahnya adalah mengajarkan, ya, mendidik, mengarahkan dan membiasakan. Maka anak-anak pun kita biasakan untuk tidak lewat di hadapan orang sholat. Artinya kalau dia lewat, anak kecil itu, ya, dia lewat, dia tidak dosa. Yang anak kecil yang lewat. Sedangkan kita, nah, kalau kita ikhwan fillah yang nanti sholat, kita sendiri sholat, pembahasannya adalah tetap kita halang-halang. Nah, apalagi anak kecil. Nah, Rasulullah SAW pernah, ikhwan fillah, ada kambing mau lewat. Ya, ada kambing. Kambing mau dicegah gimana? Nah, gak ngerti dia. Kalau anak kecil masih bisa dicegah, mungkin paham dia. Nah, kalau kambing, nah, maka yang berakal yang ngalah. Beliau maju. Nah, maju ke mendekat sutroh sehingga kambingnya lewat di belakang beliau. Nah, ini. Jadi secara dosa dia tidak terkena dosa karena masih belum balik. Namun kita yang sudah balik, walinya atau kita yang sedang ngerti, kita mendidik, mengajarkan anak-anak kita. Tapi kalau sudah diusahakan dihalang-halangi tetap lewat, maka tidaklah membatalkan sholat kita, juga kita tidak dosa karena kita sudah usaha, anak itu sendiri juga tidak dosa. Cuma nanti selesai sholat panggil, kalau ada waktu panggil, ini ya, diajari. Melewat orang sholat itu tidak boleh. Ya pintar juga mungkin jawab, saya kan belum balik, gitu ya. Ajari lagi, walaupun belum balik, ya, kamu diajari, kamu laksanakan itu yang baik buat kamu, karena itu bab adab, itu ajari, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Naam. Dari keterangan ya ini Imam Ibnu Abdul Bar, ya tidak masalah. Nah, tidak masalah. Beliau mendekati balik, ya ini untuk menegaskan bahwasanya saat itu sudah, ya ini sudah sepantasnya, sudah semestinya untuk sudah dilarang kalau memang itu terlarang dari besarnya beliau. Ya, adapun beli orang lain, secara orang lain memahami ini sudah balik umumnya. Cuman beliau menegaskan dirinya sudah dekat ukuran, ya ini balik ukuran mimpi. Nah, artinya secara fisnya bawaan sudah semestinya orang pun ngerti ini sudah waktunya dilarang. Umur balik ya ini hewan sekitar mau menjelang 15 tahun. Ya kan sudah besar kalau anak-anak kita kan. Nah, tetap itu dilarang tentunya. Nah, dilarang. Nah, namun oleh para sahabat dibiarkan, ini menunjukkan adalah boleh. Makanya Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis Abdullah bin Abbas itu menjadi tahsis, ya, pengkhususan tersendiri dari hadis yakni Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Sehingga beliau menegaskan yaitu hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu itu khusus bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Nah, yang tidak boleh membiarkan orang lewat di hadapannya. Adapun makmum boleh. Sehingga misalnya ada orang di saf pertama dia batal mundur. Kalau mundur buka sana juga jauh. Pintu yang dekat sebelah situ. Dia lewat di depan orang saf. Biarkan. Tidak usah kamu halang-halangi. Karena kalau kamu halang-halangi justru kamu enggak tepat. Nah, tidak tepat. Lu mau lewat mana kalau dia dihalang-halangi? Nah, inilah subhanallah termasuk adalah bentuk kemudahan syariat. Ya, kalau sekiranya tetap dilarang, orang yang batal bingung ketika dia di tengah-tengah shaf. Bingung mau ke mana? ke depan enggak ada pintu. Adanya pintu samping sama belakang. Belakang juga jauh, lewat juga orang-orang sholat. Nah, ini sungguh sebuah kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.